Kita lanjutkan dari Sambalado dan kita bermain bersama Yeni, Yolanda, dan Edot Arisna. Sudah selaku semuanya, thank you banget atas peduli Anda semuanya.